Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashadu an la ilaha innallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin hafizakumullah. Alhamdulillah, ahli sunnah berada di atas kebaikan, berada di atas apa itu kesuksesan. Di tengah-tengah manusia yang sibuk dengan berbagai macam agenda, di tengah-tengah umat yang sibuk dengan berbagai macam acara, tapi ahli sunnah sibuknya dengan sunnah, ahli sunnah sibuknya dengan Quran. Al-i'tisamu bi sunnatin najah, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Sehingga semestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ketika kita diberikan jalan-jalan, lantaran-lantaran yang dengannya kita itu bisa berpegang teguh dengan sunnah, yang dengannya kita bisa mengamalkan sunnah. Tinggal dekat dengan ma'had, di sana ada banyak ustaz, di sana ada tempat belajar, maka itu adalah wasilah-wasilah, perantara-perantara yang dengannya akan semakin kokoh agama kita, yang dengannya sebagai salah satu cara untuk kita membentengi diri dari berbagai macam syubhat, demikian pula syahwat. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu tsalitsatu, perilaku jahiliyah yang ketiga. I'tibaruhum mukhalafatu waliyil amri fadilah wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu zillah wa mahanah. Penganggapan orang-orang jahiliyah bahwa menyelisih penguasa itu adalah kemuliaan, menyelisih penguasa itu adalah keutamaan. Sementara mentaati mereka, tunduk kepada mereka, itu adalah kerendahan dan kehinaan. Ini salah satu dari ulah orang-orang jahiliyah yang ternyata kalau kita perhatikan banyak dari manusia-manusia sekarang modelnya kayak ini. Ketika bisa menampakkan penyelisihannya kepada penguasa, maka justru diacungi jempol. Ketika berani menampakkan pembangkangannya kepada pemerintah, justru diacungi jempol. Tapi begitu melihat anak muda kok kemana-mana pakai helm, anak muda kok santun, anak muda kok tunduk taat dengan aturan-aturan pemerintah, itu dianggapnya, wah ini terbelakang, ini rendahan, ini kehinaan, dan seterusnya. Ini terjadi yang demikian ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyikat itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghilangkan akidah yang rusak ini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, inna mukhalafata waliyil amri وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة. Menyelisih penguasa, tidak tunduk kepada mereka, bagi orang-orang jahiliyah itu adalah keutamaan. Sementara mendengar taat kepada penguasa itu adalah kehinaan dan kerendahan. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis sam'i wat ta'ah lahum wa nasihata wa ghalladha fi dhalika wa abda wa a'ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisih mereka, memerintahkan manusia untuk mendengar, taat kepada penguasa, memberi nasihat kepada penguasa, dan beliau keras dalam masalah ini, dan terus menerus, dan juga diulang-ulang. Wahadihi al-masail as-salat yallati jama'a bainaha فيما صح عنه في الصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يقع khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi salas au ba'dihha. Masalah yang tiga ini yang terkumpul badannya sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kalian tiga perkara. Untuk kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Untuk kalian menasehati orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi urusan kalian atau penguasa kalian. Tidaklah terjatuh. Walam yaqa khalalun fi dinin nas, dan agama manusia terjadi padanya ketimpangan, kesalahan. Demikian pula keduniaan mereka terjadi ketimpangan atau kekeliruan, kecuali disebabkan karena kekeliruan pada tiga masalah ini atau sebagiannya. Ini yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di mana pada masalah yang ketiga ini, bahwa orang-orang jahiliyah mereka berpandangan, mereka beranggapan bahwasanya tunduk kepada penguasa, mentaati penguasa itu adalah kehinaan, kerendahan. Sementara pembangkang mereka, bermaksiat terhadap mereka, itu adalah keutamaan, hurriyah, kebebasan. Sehingga mereka itu tidak terkumpul pada satu imam, tidak dipimpin oleh satu imam, tidak dipimpin oleh satu pimpinan. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada penguasanya. Pada mereka itu ada kesombongan, pada mereka itu ada keangkuhan, sehingga sulit untuk dipimpin oleh seorang penguasa ataupun pimpinan. Maka kemudian Islam datang untuk menyelisihi mereka, memerintahkan mereka manusia untuk tunduk taat kepada penguasa muslim. Lima fi dzalika minal masalih, karena padanya terdapat kemaslahatan. Tunduk taat mendengar kepada penguasa muslim, padanya akan membuahkan kemaslahatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri minkum, pada penguasa kalian. Sehingga di dalam ayat ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita itu tunduk dan taat kepada penguasa muslim. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi haddada dzalika fi ghairil ma'siyah, dibatasi ketaatan kepada penguasa tersebut selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhlukin nakirah, siapapun makhluk yang ada, jika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun kalau itu bermaksiat, kalau itu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu pada al ma'ruf, kebaikan. Ma'ruf di sisi manusia maupun ma'ruf di sisi syariat. Artinya ma'ruf di sisi manusia selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini batasannya, sehingga maknanya wajib untuk kita itu mentaati penguasa selama penguasa tersebut tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Apapun perintahnya, apapun perintahnya, ketika hal tersebut tidak ada unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketaatan kita kepada penguasa itu adalah ibadah. Ketaatan kita kepada pemerintah muslim itu adalah bentuk taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini semestinya ahli sunnah berada di barisan terdepan untuk mentaati penguasanya, untuk tunduk dan taat kepada penguasanya. Bagaimana? Apakah itu aturan-aturan hidup bermasyarakat yang dibuat oleh pemerintah setempat, Pak RT, Pak Duko, dan seterusnya, ataukah itu aturan-aturan di jalan yang dibikin oleh lalu lintas dan seterusnya. Ini karena mereka itulah pemerintah, sehingga kewajiban bagi kita untuk tunduk dan mentaatinya selama perintah tersebut tidak ada unsur maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Adapun terkadang di sana orang melontarkan syubhat, oh nanti ini akan mengakibatkan ini dan itu, ini mengandung ini dan mengandung itu, yang semuanya itu masih dalam kategori waham, tidak ada unsur kepastian. Sementara tunduk dan taat kepada pemerintah itu perintah yang sudah pasti. Sementara madarat-madarat yang ini itu baru sebatas apa ya, waham, kira-kira, belum ilmu pasti. Sementara mentaati dan tunduk kepada pemerintah itu adalah sudah kepastian dari syariat. Sehingga semestinya ini yang didahulukan. Jangan terkadang sok muncul di tengah-tengah ketaatan kita kepada pemerintah hal-hal semacam ini. Bikin bingung di kalangan ikhwah. Barakallahu fikum. Idza umira bi ma'siyatin fala yuta', lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur. Apabila kok ternyata pemerintah memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita tidak boleh taat. Kita tidak boleh taat. Akan tetapi kita tetap tidak menyelisihi pada perkara-perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Jika ada seorang penguasa memerintahkan kita berbuat maksiat, kita tidak taati. Tapi perintah-perintah yang lain, ini harus kita taati. Jangan sampai dipukul rata. Pejabat itu, pemerintah itu, senangnya memerintahkan berbuat maksiat. Akhirnya dipukul rata. Semuanya tidak ditaati. Ini salah. Yang tidak kita taati, yang kita tidak tunduk, sebatas perkara yang memang bertentangan dengan syariat, yang memang itu maksiat. Adapun selain daripada itu, semestinya kita mengikuti, semestinya kita mendengar, tunduk dan taat kepada mereka. La yuta' fi hadhil mas'alah khasah allati fiha maksiat. Tidak ditaati pada masalah ini saja yang padanya terdapat maksiat. Amma baqiyatul umur fala tantaqid bai'atuhu bisababi dzalik. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain, maka jangan kita membatalkan bai'at, ketaatan kepada mereka disebabkan karena penguasa memerintahkan satu perbuatan kemaksiatan. Jadi jangan sampai karena penguasa memerintahkan kita melakukan satu kemaksiatan, kemudian diputus semuanya ketaatan kepadanya. Ini salah. Wala yukhalifu madama annahu alal Islam. Dan kita tidak boleh menyelisih penguasa tersebut selama penguasa tadi masih agamanya Islam. Lima fi ta'ati wulatil umur min istima'il kalimah wa haqqid dima' wastataba al-amn wan insafil madlum min adh-dhalim wa raddil huquq ila ashabiha ila akhirih. Karena mentaati penguasa padanya terdapat istima'ul kalimah, persatuan. Di persatuan dan kesatuan di sebuah negeri akan terwujud dengan mentaati penguasanya. Demikian pula akan terjaga darah dengan diselisihinya penguasa, maka tinggal nunggu darah akan berceceran di mana-mana. Ketika rakyat sudah tidak tunduk dan taat kepada pemerintahnya, maka tinggal menunggu kapan darah itu akan berceceran di mana-mana. Harganya sangat murah dikarenakan ketidaktundukan rakyatnya kepada pemerintah. Dan sebelumnya, di ketika rakyat sudah tidak tunduk kepada pemerintah, tinggal nunggu perpecahan akan terjadi di mana-mana. Demikian pula keamanan jadi hilang. Keamanan hilang dengan manusia-manusia tidak tunduk kepada penguasanya. Ketika sudah tidak tunduk kepada penguasa, maka kewibawaan penguasa akan jatuh. Orang tidak percaya lagi. Sehingga para gali-gali akan muncul. Preman-preman akan saenake dhewe. Sehingga keamanan kita ini terancam. Ketika kita berjalan di malam hari, sangat membahayakan. Di ketika kewibawaan penguasa ini sudah jatuh. Di ketika manusia sudah tidak taat dan tunduk kepada penguasanya, maka keamanan ini akan hilang. Ketenangan, ketentraman sebuah negeri akan hilang. Demikian pula dengan tunduk dan taat kepada penguasa tadi akan menimbulkan apa yang zalim tertolong, orang yang mazlum ditolong, kemudian akan dikembalikan hak-hak kepada yang sepantasnya. Wal hukum baina nas bil adl, dan hukum di antara manusia akan ditegakkan secara adil. Taib hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqimin fi dinihi. Sampai-sampai sekalipun penguasa tersebut agamanya itu mungkin kurang benar Islam, tapi agamanya kurang lurus. Hatta walau kana fasiqa ma lam yasil ilal kufri. Bahkan sekalipun di ketika penguasanya itu fasik, sampai pada tingkatan fasik, selama kefasikannya tadi tidak sampai pada tingkatan kekufuran, tetap kita diperintahkan untuk tunduk taat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u illa antarau kufran bawaha indakum alaihi minallahi burhana. Dengarkan penguasa, taati penguasa, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang tidak bisa ditakwil kesana kemari. Jelas itu kekufuran yang zahir, yang nampak. Dan di sisi kalian ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu kekufuran. Di sisi kalian ada bukti bahwasanya itu benar-benar kekufuran. Baru ketika itu boleh seorang untuk mengkudeta atau membangkang. Itu pun bisa butuh syarat-syarat yang banyak. Bagaimana kesiapannya, persenjataannya, personilnya, dan macam-macam. Ketika itu tidak terpenuhi, maka tunduk taat kepada penguasa itu yang dituntunkan. Fama damat ma'asihi dunal kufri fa innau yusma lahu wa yuta wa fiskuhu ala nafsihi lakin wilayatuhu wa ta'atu limaslahatil muslimin. Selama kemaksiatan penguasa tadi tidak sampai pada tingkatan kekufuran, maka didengar itu penguasa, ditaati itu penguasa. Kefasikannya, kejelekannya untuk dirinya sendiri, akan tetapi kekuasaannya, kepemimpinan dia, ketaatan kepadanya, itu untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Sehingga di sini disebutkan contoh di ketika ada dua calon pemimpin. Ada dua calon pemimpin. Yang satu orangnya lemah tapi ibadahnya bagus, orangnya saleh. Yang satu orangnya kuat, muslim tapi fasik. Maka di sini jelas oleh para ulama, pemimpin yang fasik itu yang kita pilih. Kenapa? Karena kefasikannya untuk dirinya, kekuatannya, kewibawaan dia untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Adapun di ketika orang lemah, muslim, salih, kesalihannya itu untuk dirinya, tapi kelemahan dia itu akan memadzaratkan kaum muslimin secara umum. Ini jika memang terjadi ada dua pemimpin yang harus dipilih, maka yang dipilih yang lebih kuat, karena itu lebih membawa maslahat untuk kaum muslimin. Fa yusma lahu wa yuta wa in kana fasiqan fi nafsihi bal wa in jara wa in zalama. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ati wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Didengar, ditaati, sekalipun penguasa tadi melakukan kefasikan, sekalipun penguasa tadi melakukan kejahatan dan kezaliman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taati penguasa sekalipun sampai pada tingkatan penguasa tadi merampas hartamu, sekalipun pada tingkatan penguasa tadi sampai memukul punggungmu, tetaplah engkau mendengar, tetaplah engkau taat selama penguasa tadi masih Islam agamanya. Dalam riwayat yang lain, selama penguasa tadi masih melakukan sholat. Li'anna fi ta'atihi maslahah arjah minal mafsadah allati huwa 'alaiha. Wa li'anna al-mafsadatal khuruj 'alaihi aqdam min mafsadatil baqa' 'ala ta'atihi wa huwa 'asin. Karena mentaati penguasa zalim atau jahat itu kemaslahatannya jauh lebih besar dibanding mafsadat yang akan muncul. Karena mafsadat yang muncul di ketika orang itu membangkang, di ketika rakyat itu membangkang penguasanya, itu lebih besar, lebih membahayakan, lebih memberatkan dibanding mafsadat yang akan kita terima dari kejahatan penguasa, dari kezoliman penguasa. Jadi jika di ketika Allah takdirkan na'udzubillah min dzalik, penguasa itu ternyata jahat, penguasa ternyata zalim, penguasa ternyata curang, maka kecurangan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan penguasa kepada kita itu tidak seberapa madarat yang akan kita terima dibanding di ketika kita memberontaknya. Maka sebesar apa mafsadat yang bakal muncul, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang ngerti. Darah akan berceceran di mana-mana disebabkan bangkangnya rakyat kepada penguasanya. Keamanan akan hilang dikarenakan apa itu, rakyatnya sudah tidak tunduk dan taat lagi kepada penguasa. Hukum rimba akan berjalan. Ketenangan akan hilang diketika rakyat sudah tidak tunduk dan taat kepada penguasa. Sehingga madarat yang kita, apa yang menimpa kita dikarenakan jahatnya penguasa, dikarenakan dolimnya penguasa, itu tidak seberapa. Itu masih kecil jika dibandingkan dengan kita memberontak, kita membangkang kepada mereka atau mengkudeta. Itu mafsadatnya akan jauh lebih besar. Nas'alallaha at-taufiq. Li'anna fil khuruj 'alaihi safakan lidima wa ikhlalan bil amn wa tafriqan lil kalimah. Karena membangkang kepada penguasa itu akan menjadikan tertumpahnya darah, akan menjadikan hilangnya keamanan, akan menjadikan tercerai-berainya rakyat. Tidak ada lagi persatuan dikarenakan apa itu, rakyatnya bangkang atau keluar dari ketaatan terhadap penguasanya. Barakallahu fikum. Maka kemudian pada alinea-alinea setelahnya Syekh mengatakan, wa hadza farqu ma baina ahlil jahiliyah wa ahlil Islam fi mas'alati wulatil umur. Ahlul jahiliyah la yarawna ta'ah li wulatil umur wa yarawna dhalika dhullah, wa amal Islam fa inau umira bi ta'ati wulatil umuril muslimin wa in kana indahum syai'un minal fisq fi anfusihim aw indahum dhulmun linnas yasbir 'alaihim li'anna fi dhalika masalah lil muslimin. Dan inilah perbedaan antara orang-orang jahiliyah dengan orang-orang muslim dalam permasalahan terhadap penguasa. Orang-orang jahiliyah mereka tidak berpandangan untuk tunduk dan taat kepada penguasa. Justru mereka berpandangan tunduk dan taat kepada penguasa itu adalah kehinaan, kerendahan. Adapun Islam justru memerintahkan untuk tunduk dan taat kepada penguasa muslim sekalipun di sisi mereka itu ada kefasikan, di sisi mereka ada kedzaliman, maka kita bersabar atas kedzaliman yang mereka lakukan kepada kita. Kita bersabar atas kejahatan yang dilakukan penguasa kepada kita. Kenapa? Karena hal tersebut padanya terdapat kemaslahatan yang besar yang akan dialami oleh kaum muslimin. Adapun mengkudetanya, membangkang mereka, itu akan memadorotkan kaum muslimin secara umum. Dimana terkadang penguasa zalim itu mungkin yang didolimi 1-2 orang, tidak semuanya. Akan tetapi di ketika orang itu membangkang, karena ini penguasa kita zalim, penguasa kita jahat, ayo bareng-bareng tuh diberontak, maka yang terdolimi nanti bisa jadi semua rakyat, semua kaum muslimin terdolimi atas provokasi untuk memberontak kepada mereka tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian di akhirnya Syekh mengatakan, wa hadhihi al-masail ats-tsalats, tiga permasalahan. Yang pertama ini, yang pertama tentang apa orang-orang jahiliyah mereka bertawassul dengan para wali, dengan orang-orang soleh, berdoanya dengan para wali, dengan orang-orang soleh. Kemudian Islam datang untuk membatilkan itu semua, bahwasanya itu adalah ainu syirik, yaitu yang dinamakan kesirikan. Berdoa pada para wali, berdoa pada orang, minta-minta pada orang-orang soleh, yaitu yang namanya kesirikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya apa orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai dalam beribadahnya, dalam agamanya bermacam-macam, sembahannya macam-macam, cara ibadahnya macam-macam. Kemudian Islam datang mempersatukan. Tuhannya satu, sembahannya satu, tata cara ibadahnya satu, sama ini. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam mengajarkan untuk tunduk dan taat kepada penguasa, tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah justru malah mengajarkan yang sebaliknya. Membangkang kepada penguasa itu keutamaan, memberontak kepada penguasa itu kemuliaan. Ini, maka tiga perkara tersebut disimpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Innallaha yardalakum thalas an ta'buduhu wa la tusyiku bihi syai'a. Yang pertama, yang kedua, wa antatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Yang pertama, perintah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selisih orang-orang jahiliyah yang mereka menyekutukan Allah dengan cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah. Dari awal salat kita niat lillahi azza wa jal. Dari awal salat kita singkirkan dulu perkara-perkara yang menjadikan munculnya riya. Kita jauhi apa yang namanya sum'ah. Dari awal membangun masjid, hilangkan itu perkara-perkara yang merusak keikhlasan. Sum'ah, riya, pengen disanjung, pengen dipuji. Beribadah untuk dunia, hilangkan dulu. Sebelum kita bangun pondok, sebelum kita bangun masjid, sebelum kita mengawali sholat, hilangkan itu semua. Luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. kemudian di tengah-tengah kita beribadah kepada Allah, yakinilah bahwa kita sedang menghadap Allah. Allah ada di depan kita, sehingga tidak kemana-mana niatnya, sehingga hatinya lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian di akhir, di ketika kita rampung melakukan sholat, kita tetap jaga bagaimana agar yang sudah lurus niatnya, di ketika di tengah-tengah ibadah sudah benar maksudnya, jangan sampai diakhiri dengan kekeliruan. Apakah diakhiri dengan ujub? Wah ini yang bangun masjid saya sendiri. Wah ini yang bangun pondok yang bantu saya. Awalnya lurus, di tengah ibadah lurus, diakhiri dengan merusak amalan. Atau diakhiri dengan yang tadinya amalan itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikurangi ganjarannya, atau bahkan dirusak dengan cara apa, diberitahukan ke orang lain. Orang-orang jadi ngerti kalau kita beribadah, orang-orang jadi ngerti kalau kita berinfak, padahal awalnya cuma dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi terkurangi ganjarannya. Atau dengan bil manni wal adha, sudah rampung sholat, sudah rampung berinfak, sudah rampung bangun masjid, sudah rampung bangun pondok, kemudian dia ngungkit-ungkit, kemudian dia menyakiti orang lain. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian rusak, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian dengan cara menyebut-nyebutnya, dengan cara ngungkit-ungkit, dengan cara menyakitkan hati. Sehingga yang awalnya ikhlas, di tengah-tengah amalan ikhlas, di akhirnya rusak, di akhirnya batal. Ini kan rugi yang amat sangat. Barakallahu fikum. Ini tiga perkara yang sudah kita lewati. Semoga kita bisa mempraktekannya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita belajar, kita ngaji dalam rangka untuk diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah menjalani kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah menjalani kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Ini amalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita dapatkan. Sehingga itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.